Hikmah nasakh. Nasakh mempunyai banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan maslahat hamba dengan cara menetapkan syariat yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. 2. Adanya tahapan dalam menetapkan syariat hingga menjadi sempurna. 3. Menguji orang-orang mukallaf dengan cara mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan dari satu hukum kepada hukum yang lain, dan supaya mereka ridho terhadap hal itu. 4. Menguji orang-orang mukallaf supaya bersyukur jika nasakh tersebut menjadi lebih ringan, dan bersabar jika nasakh tersebut menjadi lebih berat.